Aku bisa membuatmu cinta kepadaku, meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu. Lama sudah telah ku tunggu jawaban untuk hatiku bicara. Kepadaku, meski kau tak pernah mencintaiku, biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku, meski kau tak pernah mencintaiku, biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu.